Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah kajian online, ya, sebuah kajian melalui Radio Muslim, yang mana kita masih membahas Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh kita, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga kita panjatkan, kita aturkan salawat dan salam senantiasa kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini kita membahas bab yang baru, yakni babu dzikri maradil qalbi wa mautihi. Yakni bab tentang sakitnya dan matinya hati. Ya, dalam bab ini Syekhul Islam ingin mengingatkan kembali tentang sakit dan matinya hati seseorang. Ya, sakit dan matinya hati seseorang ini bukan yang dimaksud penyakit yang terkait dengan organ hati kita, bukan itu. Yang dimaksud adalah sakit secara maknawi. Ya, di sini marad maknawi. Kalau marad maknawi bukan seperti marad adawi. Ya, kalau marad adawi, penyakit yang menimpa pada anggota tubuh kita yang namanya hati, misalnya kolb atau jantung, itu harus dibawa ke dokter. Diobati di dokter, dikasih obat oleh dokter. Ya, ada treatmentnya oleh dokter. Adapun hati yang sakit secara maknawi, bukan diobati dengan obat-obatan, tetapi obatnya adalah dengan bertaubat, beristighfar, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu obatnya. Baik. Mengapa hati ini penting sehingga kemudian diulangi lagi oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini? Itu dikarenakan hati inilah yang sebenarnya mengendalikan jawar, yakni tubuh, anggota tubuh manusia. Apakah dia itu akan berbuat baik atau tidak, ya, taat atau tidak, ini tergantung kepada apa yang ada dalam hati seseorang, tergantung hatinya itu bagaimana. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat, kalau baik daging tersebut, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya baik. Ya, seluruh jasadnya baik. Wa idza fasadat, jika rusak hati tersebut, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya pun ikut rusak. Ala ketahuilah wa hiyal qalb, yaitu apa itu adalah hati, ya. Jadi qalb itu adalah pemilik anggota tubuh ini. Dan anggota tubuh itu semuanya itu seperti jendela buat hati kita. Pendengaran, penglihatan, ya, lisan, itu semua menjadi jendela ke dalam hati kita, untuk hati kita. Kalau yang masuk baik, maka hati menjadi baik juga. Demikian juga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya, ini harus diperhatikan, karena ini juga memberi pengaruh kepada hati. Orang yang makan makanan yang haram, minum dengan minuman yang haram, diperoleh dengan cara yang haram, dengan harta yang haram, ini akan memberi pengaruh buruk kepada hati. Ya. Oleh karenanya hati-hati, terutama ketika kita membesarkan anak-anak kita, maka jangan sampai kita memberi makan mereka, memberi minum mereka dengan sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang haram atau dengan sesuatu yang haram. Karena itu akan merusak mereka, merusak hati mereka, dan menjadikan anak-anak itu menjadi orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, susah untuk dididik. Susah untuk diajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena senantiasa dicekoki, diberi makan dan diberi minum dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Taib. Pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam membawakan surat Al-Baqarah ayat ke-10. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka kemudian Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka. Ya, hatinya dibuat semakin sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, dengan sebab apa yang mereka dustakan. Ya, ayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam, ini sebenarnya terkait dengan orang-orang munafik. Terkait dengan orang-orang munafik. Kalau kita perhatikan, ya, surat Al-Baqarah ini dari awal ayat, ayat kedua dan seterusnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan golongan-golongan manusia. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga atau yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fiih hudal lil muttaqin." Yang demikian itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang memberi nafkah dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Ya, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhir. Ya, ini adalah kelompok yang pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ayat keempat. Ini kelompok orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian selanjutnya pada ayat yang keenam dan ketujuh, Allah SWT menyebutkan tentang kelompok yang kedua, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, mau mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Ya, ini tentang orang-orang kafir. Ini adalah kelompok yang kedua. Baru kemudian yang kelompok ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam ayatnya di dalam bab ini, yakni orang-orang munafik. Ya, Allah SWT berfirman dalam ayat ke-7 dan ayat yang ke-8 dan ke-9, "Wa minan nasi may yaqulu amanna," dan di antara manusia itu ada yang mereka mengatakan, "Amanna, kami beriman." Ya, "billahi wal yaumil akhir," beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. "Wa ma hum bimu'minin," ya, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Lisannya mengatakan amanna, tetapi mereka tidak beriman dalam hatinya. Siapa mereka ini? Orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, ya, di dalam lisannya, dalam lahiriahnya, namun batinnya menyembunyikan pengingkaran, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Baru kemudian pada ayat ke-10 Allah mengatakan fi qulubihim marad, yang seperti itu karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambahkan ya ke dalam hati mereka itu penyakitnya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih ya dengan apa yang mereka dustakan. Ya karena mereka berdusta, tidak jujur dengan ucapannya. Mereka mengatakan beriman, amanna billah, namun sebenarnya mereka tidak beriman. Ya. Ya, ini yang terkait dengan orang-orang munafik yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam bab ini, yaitu penyebutan tentang bahwa hati mereka itu sakit, ya. Jadi ini terkait dengan bab sakitnya hati dan matinya hati. Karena dimulai dari hati yang sakit ini, kemudian hati itu menjadi keras. Ya, hati itu bisa menjadi keras. Makanya Allah SWT berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-74. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Mengeras hati mereka, ya, seperti batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Ya, yang demikian itu salah satunya juga disebabkan karena jauh dari berzikir atau mengingat Allah SWT. Banyak bicara pada dengan perkataan-perkataan yang tidak disebutkan atau tidak membawa kita mengingat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, "La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah." Jangan banyak bicara yang tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah di dalamnya, dalam pembicaraan itu. Fa inna kathratul kalam aw fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalb. Karena banyak bicara dengan selain zikir kepada Allah itu akan mengeraskan hati. Qaswatun lil qalb, mengeraskan hati. Jadi kalau berbicara, bicara yang mengandung zikir kepada Allah, bicara yang bermanfaat, yang menambahkan keimanan, itu yang harusnya kita perbanyak. Bukan bicara yang ngalor ngidul, gak jelas, yang jauh dari mengingat Allah. Karena itu mengeraskan hati. Kemudian kata Rasulullah, wa inna ab'adal qulubi minallah. Hati yang paling jauh dari Allah, al-qalbul qasi, hati yang mengeras, hati yang keras, ya, hati yang membatu. Ya, demikian ya. Jadi hati itu bisa mengeras, hati itu bisa terkunci, ya. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Taib. Pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT, itu dalil pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam bab ini. Kemudian yang kedua adalah beliau membawakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat ke-60 dan ke-61. Ya. Ini sebenarnya terkait dengan kisahnya orang-orang munafik juga. Ya. Jadi dalam perang Ahzab itu, ya, orang-orang munafik, ya, mereka menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka bilang, ya, orang-orang munafik yang ada di Madinah mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Jadi ketika mereka melihat Ahzab, ya, yang di kelompok-kelompok pasukan yang ada di hadapan mereka, maka mereka menjadi gentar. Dan bahkan mereka, sebagiannya, mereka berkongsi, ya, kepada musuh-musuh mereka. Dan mereka berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya, dan Allah dan Rasulnya tidaklah menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Ya, mereka ingin mengejek Rasulullah. Mereka katakan, ini orang, ya maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita akan mengalahkan negeri Parsi dan Rum, Persia dan Rum, dan yang lain-lain dari perkara-perkara gaib yang telah di atau perkara-perkara yang ada di masa depan yang diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka mengejek-ejek Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kemudian turunlah ayat ini sampai Allah SWT mengatakan, la illam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim marad, ya, kalau sekiranya orang-orang munafik itu tidak berhenti, ya, tidak berhenti, walladina fi qulubihim marad, dan orang yang dalam hatinya itu tidak berhenti untuk apa, tidak berhenti untuk menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan tuduhan-tuduhan, hinaan-hinaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tujuannya untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang-orang Islam ketika itu, menakut-nakuti para sahabat. Maka kata Allah, la illam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim marad. Dan kalau orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit, ya, dan orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong di Madinah itu tidak berhenti dari perbuatan mereka, ya, maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan? Lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Ya, niscaya kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Ya, lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Ya. Jadi ini mereka orang-orang munafik terus-terusan menyebarkan berita bohong. Terus-terusan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, rumor-rumor. Tujuannya untuk menakut-nakuti orang Islam, membuat gentar para sahabat. Kalau mereka terus-terusan seperti itu, maka Allah SWT akan perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang mereka, sehingga mereka tidak lagi menjadi tetangga kalian, tidak lagi menjadi tetangga Rasulullah di Madinah. Artinya apa? Artinya mereka telah terusir keluar dari kota Madinah. Kemudian lanjutannya, mal'unina aynama thukifu ukhidhu wa kutilu taqtila. Ya, dan mereka itu dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, maka mereka akan ditangkap dan mereka akan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Ya, ini ancaman yang Allah SWT berikan kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Ya, ini ancaman yang berat, ya, akan diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan tidak itu saja, mereka ditangkap, dan kemudian mereka akan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Ini sebuah ancaman yang sangat besar, ya, dari Allah SWT kepada orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Iya. Taib, pendengar Radio Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini. Selanjutnya, Syekhul Islam membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya seorang yang beriman itu ketika dia melakukan sebuah dosa, ya, ketika dia melakukan sebuah dosa, maka akan ada nuqtatun sauda, akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Jadi setiap dia melakukan satu dosa, ada satu bintik hitam. Lakukan dosa lain, ya. Fa in taba wa naza'a, afwan. Ya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, suqila qalbuh. Kalau dia kemudian bertaubat, meninggalkan dosanya, wastaghfara, dia mohon ampun kepada Allah, suqila qalbuh, maka kemudian hatinya dibersihkan. Jadi kalau dia melakukan dosa, dikasih bintik hitam dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, dia tinggalkan dosa tersebut, maka bintik hitam ini dibersihkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in zada zadat. Kalau dia melakukan dosa lagi, maka ditambah lagi bintik hitam. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai kemudian bintik hitam itu menutupi hatinya. Walidha wa dzalika ran, itulah yang disebut dengan ran alladzi qala Allah taala fihi, ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang ran itu, kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan bintik hitam itu telah menutupi hati mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan, ya. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hasan sahih, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang itu memberi dampak kepada hatinya. Dosa tangannya, dosa lisannya, apa saja dosa dari anggota badan ini yang dia lakukan, itu memberi dampak kepada hatinya. Ya, yaitu apa? Adanya titik hitam pada hatinya. Semakin banyak dia melakukan dosa, semakin banyak nuktah sauda yang ada pada hatinya. Sehingga ta'lu qalbahu, sehingga kemudian ini menutupi hatinya. Ya. Dan kalau hati itu sudah tertutup, susah untuk masuk hidayah. Cahaya Allah itu susah untuk masuk dalam hatinya. Ya. Jadi ketika ada dosa yang dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah dia bertaubat, kemudian beristighfar, dan dia tidak melakukan dosa tersebut lagi. Ya, baru kemudian bintik hitam ini dihapuskan. Dan yang namanya berdosa, semua anak Adam berdosa. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan kullu ibni Adam khata'un atau khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah. Ya, pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Itu hadis Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya wa qala al-A'mas, ya, ini menafsirkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arana Mujahid biyadihi qala kanu yarawna anna al-qalba fi mithli hadha, yakni al-kaf. Jadi Al-A'mas, ya, berkata, ya, Mujahid memperlihatkan kepada kami tangannya. Ya, ini maksudnya telapak tangannya. Ya, mereka melihat annal qalba fi mithli hadha, bahwasanya hati itu seperti telapak tangan ini. Fa idza adzabal 'abdu dzamban dhumma minhu, maka ketika seorang hamba melakukan dosa, dhumma minhu. Ya, wa qala bi isba'ihi al-khinsar hakada. Jadi maksudnya kelingkingnya ini dilipat, kemudian akan menutupi telapak tangannya. Ya, seperti ini. Ya, dilipat kemudian menutupi telapak tangannya. Fa idza adznaba dzumma. Kalau dia melakukan dosa lagi, jari yang lain dilipat kemudian menutupi telapak tangannya. Wa qala bi isba'ihi al-ukhra hakada. Fa idza adznaba dzumma wa qala bi isba'i akhar hakada. Jadi hatta dhamma asabi'ahu kullaha. Jadi sampai semua jarinya ini dilipat. Jadi kalau bapak-bapak pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah, melipat ini telapak tangan, kemudian melakukan satu dosa, lipat ini kelingkingnya. Ini akan menutupi sebagian dari telapak tangan, ya kan? Kemudian kalau misalnya berdosa lagi, jari yang sebelahnya lagi dilipat. Semakin sedikit yang tampak sekarang, karena telapak tangan sudah tertutup oleh dua jari. Berdosa lagi, jari ketiga lipat. Semakin tertutup, semakin sedikit yang tampak. Ini telapak tangan ibarat hati. Dosa-dosa itu jari-jari ini. Ya, nuktah sauda. Kemudian terus demikian, sampai kemudian seluruh lima jari ini semuanya menutup telapak tangan. Ya. Taib, qala thumma yutba' alaihi bitabi' bitabi'in. Ya, jadi kemudian hati itu dikunci. Wa kanu yarawna anna dhalika huwa ran. Nah, inilah yang disebut dengan ran. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari Abi Quraib An-Waqi', ya. Dari Abi Quraib dari Waqi', ya, seperti itu. Kemudian Mujahid juga berkata, Ar-ran aisaru min at-taba' wa at-taba' aisaru min al-ikfal. Yang namanya ran itu lebih apa ya? Lebih remeh atau lebih ringan urusannya daripada taba'. Karena ran itu kan kumpulan dari nuqtah sauda tadi. Ya, baru kemudian nanti ditutup hati itu semuanya. Menjadi kerak, gitu. Tertutup hati itu, baru selanjutnya di ikfal. Ikfal maksudnya dikunci. Ya, ikfal itu maksudnya hati itu dikunci oleh Allah SWT. Sehingga, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Muhammad, ya, Allah SWT berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah di dalam hati mereka itu akfaluha? Jadi terkunci. Jadi kalau sudah terkunci ini benar-benar sudah sampai kepada tingkatan yang paling parah. Ya. Hati itu sudah terkunci, sudah tidak bisa masuk lagi. Hidayah dari Allah, cahaya dari Allah tidak bisa masuk. Karena sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan At-Tabarani, ya, dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'atun, ya, hati itu ada empat macam. Al-qulubu arba'atun. Qalbun ajradu fihi mithlu siraji yuzhir. Jadi hati yang bersih yang di dalamnya ada lentera atau pelita yang bersinar. Ini yang pertama. Ya, maksudnya apa? Hati yang bersih yang tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa apa? Hati yang bersih dari dendam, bersih dari kecurangan-kecurangan. Ini hati yang diciptakan dari Allah sesuai fitrahnya. Itu hati yang ajrad, ya, qalbun ajrad. Jadi di dalamnya seperti ada apa? As-siraj, seperti ada pelita yang bersinar. Ini seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat ke-35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Ya Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya, permisalan cahaya dari Allah itu kamishkatin fiha misbah. Seperti sebuah lubang yang ada di dinding. Mishkah itu sebuah lubang yang ada di dinding. Ya, yang di dalamnya ada misbah. Ada pelita yang besar. Jadi cahaya misbah atau pelita kalau ditempatkan di sebuah ruang yang sempit, itu cahayanya akan kuat. Ya, coba antum lihat senter misalnya, pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah SWT, kalau kita lihat senter itu kan terfokus cahayanya. Seperti itu, jadi ketika ditempatkan dalam satu tempat yang sempit, ya seperti lubang misalnya, maka cahayanya akan kuat dan terfokus. Berbeda kalau misalnya pelita tersebut ditempatkan di tempat yang terbuka, maka cahayanya berkurang kekuatannya. Ya. Jadi ini cahaya dari Allah itu seperti miskat yang ada di dalamnya misbah. Ya. Di dalam miskat tersebut, di dalam lubang tersebut ada pelitanya. Al-misbahu fi zujajah. Dan pelita itu ada dalam sebuah gelas. Ya. Ada dalam sebuah gelas. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ya, jadi kemudian Allah SWT mengatakan, az-zujajatu ka'annahu kaukabun. Ya, pelita itu seakan-akan, cahaya, kaca tadi seakan-akan seperti bintang yang bercahaya, seperti mutiara. Dhurriyun. Yuqadu min syajarin mubarakatin, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Ini pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak pula di sebelah baratnya. Ya. Yakadu zaituha yudhi'u. Jadi hampir-hampir saja minyaknya itu saja sudah bercahaya. Walau lam tamsashu nar, walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi may yasha, maka Allah membimbing kepada cahayanya siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, ya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini terkait dengan yang pertama, yaitu apa? Qalbun ajrat, hati yang bersih, hati yang suci. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa qalbun aghlafu marbutun bi ghilafihi. Ya, hati yang tertutup dan terikat, ya, dengan ikatannya. Ini hati yang kedua. Jenis hati yang kedua yaitu hati yang tertutup dan terikat. Nah, ini sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah, waqalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata hati kami telah tertutup, ya. Ya, seperti itu. Jadi, ini jenis hati yang kedua adalah hati yang tertutup dan terikat. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mangkus, ya, hati yang terbalik. Hati yang terbalik, ya. Nanti akan dijelaskan hati yang terbalik seperti apa. Kemudian ada yang keempat, yaitu qalbun musfah. Ya, qalbun musfah, yakni hati yang berlapis-lapis. Fa'ammal qalbul ajradu faqalbul mu'min. Maka hati yang bersih adalah hatinya orang-orang yang beriman. Fasirajuhu fihi nur. Maka pelitanya di dalamnya ada cahaya. Ya. Wa'ammal qalbul aghlaf faqalbul kafir. Adapun hati yang tertutup, qalu qulubuna ghulf. Ya. Hati yang tertutup, hati yang terikat, ini adalah hatinya orang-orang kafir. Wa ammal qalbul mangkus, ya, faqalbul munafiqil khalis. Adapun hati yang terbalik, terbalik adalah hati yang hatinya orang-orang munafik yang murni, yang tulen, munafik dengan nifaq i'tiqadi. Ini hatinya orang-orang munafik adalah disebutkan oleh Rasulullah al-qalbul mangkus, hati yang terbalik. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, lanjutannya, arafal haqqa thumma angkara. Yani orang-orang yang mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengingkarinya. Wa ammal qalbul musfah, adapun hati yang berlapis-lapis, faqalbu fihi imanun wa nifaq. Maka ini adalah hati yang di dalamnya ada keimanan dan juga ada kenifakan, kemunafikan. Ya. Jadi berkumpul pada hati orang itu, keimanan dan kemunafikan. Tapi bukan nifaq i'tiqadi. Nifaq yang dimaksud adalah nifaq amali. Ya. Nifaq amali. Karena nifaq itu ada dua. Ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Nifaq amali adalah, ya, seseorang melakukan dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang munafik. Seperti berdusta, menyelisih janji. Nah, ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Ada misalnya nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Ini nifaq khalis, yang memang tidak ada keimanan sama sekali dalam hatinya. Ini yang disebut dengan nifaq i'tiqadi tadi, ya. Yang hati yang ketiga. Adapun hati yang keempat, ini nifaq di situ, nifaq amali. Wa matsalul imani fi kama matsalil baqlah. Ya, permisalan iman yang ada dalam hati orang tersebut, ya, orang yang hatinya berlapis tadi, itu seperti permisalan sayur-sayuran, yumid duhal ma'u at-tayyib, yang tumbuh karena adanya air yang baik. Wa matsalun nifaqi fihi kama matsalil qarhah. Maka permisalan nifaq di dalam hati orang tersebut seperti qarhah, seperti luka, yamid duhal qaih wad-dam, yang diliputi oleh nanah dan darah. Fa ayyul maddatain ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaihi. Mana di antara dua itu yang kuat, maka itulah yang akan menguasai orang tersebut, ya. Jadi kalau kuat kenifakan jadilah dia munafik. Ya, kalau dia kuat keimanannya, maka jadilah dia orang-orang yang beriman. Ya, demikian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembagian hati manusia. Sekali lagi, hati manusia dibagi empat. Ada hati yang bersih, ya, qalbun ajrad. Qalbun ajrad, hati yang bersih, hatinya orang-orang yang beriman. Kemudian di sana ada hatinya orang-orang kafir. Ini yang disebut dengan qalbun aghlaf. Ya, qalbun aghlaf. Kemudian di sana ada qalbun mangkus. Qalbun mangkus adalah qalbun yang terbalik, hati yang terbalik, hatinya orang-orang munafik dengan kenifakan i'tiqadi. Kemudian yang keempat adalah yang disebut dengan musfah, ya. Al-qalbul musfah adalah hati yang berlapis-lapis. Ini adalah hati orang yang mencampurkan antara nifak amali dengan keimanan. Taib. Ya, demikian yang saya kira bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan, itu karena kebodohan saya pribadi dan juga karena kelemahan saya dalam menyampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.